السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai pada hujjah Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Apa hujjah mereka? Wa yaral mu'tazilatu annal qur'ana makhlukun wa laysa kalamullah. Mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an bukan kalamullah, bukan ucapan Allah, tetapi makhluk. Apa hujah mereka? Surat Az-Zumar. Ini menunjukkan bahwa tidak mentang-mentang punya dalil, tidak mentang-mentang pakai ayat, pakai hadis, lalu pasti benar. Ini salah satu contoh. Contoh lain tentu banyak sekali. Berapa banyak firqah-firqah dolal, torekot-torekot sufiyah pakai ayat, pakai hadis, tetapi salah, batil. Dalilnya benar, istidlalnya salah. Apa istidlal mereka? Dalilnya dulu ya. Az-Zumar 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu. Berarti segala sesuatu itu ciptaan Allah. Berarti segala sesuatu apa? Apa? Makhluk. Segala sesuatu selain Allah makhluk, ciptaan Allah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kata mereka, istidlal mereka, wal Qur'anu syai'. Al-Qur'an itu termasuk dari sesuatu itu. Segala sesuatu termasuk Al-Qur'an? Iya, kata mereka. Kata ahlu sunnah, tidak. Kata ahlu sunnah, tidak. Kata Mu'tazilah, iya. Segala sesuatu berarti Al-Quran masuk. Fayadhulu fi umumi qawlihi kulli syai'. Masuk dalam keumuman kulli syai'. Segala sesuatu. Walannahu ma thamma illa khaliqun wa makhluqun. Tidak ada kecuali dua. Kalau enggak khaliq, makhluk. Kalau enggak makhluk, khaliq. Gitu. Gunung makhluk. Matahari makhluk. Arsy makhluk. Lauh mahfud makhluk. Yang tidak makhluk, yang khaliq siapa? Allah. Gitu. Kalau enggak khaliq, makhluk. Kalau enggak makhluk, khaliq. Wallahu khaliqun wa ma siwahu makhluqun. Allah lah satu-satunya yang khaliq. Sementara selain Allah pasti makhluk. Apakah Al-Qur'an Allah? Al-Qur'an bukan Allah. Allah Allah, Al-Qur'an Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an makhluk. Ini hujah mereka. Bagi yang belum kenal hujah Ahlu Sunnah, barangkali terkecoh dengan hujahnya, istidlalnya Mu'tazilah bahwa Al-Quran makhluk. Ada dua bantahan. Seandainya hanya ada satu bantahan cukup, di sini ada dua. Di sini ada dua. Dari ucapan Mu'tazilah ya. Ini di luar dari ayat-ayat, hadis-hadis, di luar itu. Ini kan hanya menanggapi hujah Mu'tazilah bahwa selain Allah pasti makhluk, termasuk Al-Qur'an. Ya. Di sini beliau tidak membahas a'udzu bikalimatillahittammati min syarri ma khalaq. Ini kan jelas dalil yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu bukan makhluk, tapi enggak dibahas. Enggak dibahas, ya. Artinya Ahlus Sunnah masih menyimpan, Syekh Utsaimin masih menyimpan banyak dalil. Ini cukup dua saja menanggapi syubhat Mu'tazilah bahwa selain Allah berarti makhluk. Karena Al-Quran bukan Allah, tentu Al-Quran makhluk, kata Mu'tazilah. Bantahannya ada dua. Yang pertama, annal qur'ana kalamullahi ta'ala wa huwa sifatun min sifatillah. Al-Qur'an ini kalamullah, Al-Qur'an itu ucapan Allah, ini merupakan sifat. Sifat kan sifat Allah itu melihat, mendengar, bersemayam di arasy, cemburu, malu ketika ada orang mengangkat kedua tangannya berdoa. Salah satunya berbicara, berfirman. Ini sifat Allah. Wa sifatul khaliq ghairu makhluqah. Sifat khaliq pantaskah disebut makhluk? Tidak pantas. Karena sifat itu apa kemarin? Menempel, melekat. Melekat pada diri mausuf, man'ud, apa yang disifati. Masjid ini indah. Indah itu tidak bisa lepas dari masjid ini. Ya. Yeah. Gunung itu besar. Besar itu tidak lepas dari gunung itu, melekat. Karena sifat melekat pada diri mausuf yang disifati. Karena Al-Quran itu, firman Allah itu bagian dari sifat Allah, maka Al-Quran tidak bisa disebut sebagai makhluk. Karena menyatu pada diri Allah, sebagaimana tangan Allah, makhluk bukan? Bukan. Wajah Allah, makhluk bukan? Bukan. Jari-jari Allah, makhluk bukan? Bukan. Karena tidak terlepas dari Allah. Beda dengan arsy Allah, makhluk bukan? Makhluk. Kenapa? Karena makhluk Allah tidak menempel pada diri Allah. Allah tidak menempel pada arsy. Allahu ba'inun an kulli khalqihi. Allah itu tidak pernah melekat, menempel pada makhluk. Allah terpisah dari makhluk. Maka Allah bersemayam di atas arsy. Jangan dibayangkan Allah duduk menempel di atas arsy. Salah itu. Allah tidak menempel pada apapun. Allah berdiri sendiri. Allah tidak butuh apapun. Dan Allah berada di atas arsy. Dan itu terserah Allah. Ini jawaban pertama, bahwa ucapan Allah, Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur tidak bisa dipisahkan dengan Allah, maka tidak bisa disebut sebagai makhluk. Ya. Kan didengar oleh Jibril suara Allah yang berbunyi alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi dan seterusnya, itu kan didengar oleh Jibril dari mana? Dari diri Allah, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Mari, Al-Quran datang pertama kali, muncul pertama kali dari diri Allah, dan kelak akan apa? Akan kembali kepada Allah dalam satu malam, hilang dari muka bumi ini, kembali kepada Allah. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua dari sisi lugo, dari sisi bahasa Arab. Beliau membahas lafaz kullu. Allahu khaliqu kulli syai. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa terkecuali. Mari kita lihat bantahan beliau. Inna mithla hadza at-ta'bir, istilah kulli syai', segala sesuatu, 'am qad yuradu bihil khas, itu 'am umum, tapi yang dimaksud khusus, yang dimaksud khusus, dan itu banyak dalam bahasa Arab. Misalnya ketika Allah mengkisahkan kerajaan Saba, di negeri Saba, Ratu Bilqis, kerajaannya luas sekali, sezaman dengan Nabi Sulaiman. Ya, karena hari itu komunikasi tidak seperti sekarang, maka dua-duanya tidak tahu. Ya, Ratu Bilqis tidak tahu ada kerajaan besar yang dipimpin oleh Nabi Sulaiman, begitu pula Nabi Sulaiman tidak tahu ada kerajaan besar luas dipimpin oleh Ratu Bilqis. Dua-duanya tidak tahu sampai datang seekor burung. Antum tahu ceritanya ya? Burung apa? Hudhud. Antum bisa lihat dalam Al-Qasas, An-Naml dan lain-lain. Nah, Ratu Bilqis yang kekuasaannya luas luar biasa digambarkan oleh Allah, wa utiyat min kulli syai. Bilqis diberi oleh Allah segala sesuatu. Segala sesuatu. Ada kata-kata kullu. Apakah tidak terhingga? Tetap terhingga. Buktinya? Buktinya? Ya, kerajaan Nabi Sulaiman kan tidak menjadi kekuasaan Ratu Bilqis. Apakah seluruh jengkal tanah di muka bumi hari itu dikuasai oleh Bilqis? Tidak. Tidak. Tetapi kenapa Allah mengatakan wa utiyat min kulli syai? Bilqis menguasai segala sesuatu. Ini umum, tapi yang dimaksud khas. Ada penghususan. Artinya ada perkecualian. Ada negeri, ada daerah, ada sekian hektar tanah yang tidak dikuasai oleh Bilqis. Tapi Allah tetap katakan wa utiyat min kulli syai. Apa kita mau kritik Allah? Apa kita mau kritik ayat Al-Qur'an? Mestinya jangan kullu dong, ba'd dong. Enggak bisa. Lebih tahu siapa ya tentang bahasa Arab, kita apa Allah? Allah yang paling faham bahasa Arab dan bahasa manapun. Dan Al-Qur'an adalah betul-betul berdasarkan bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab betul-betul dipakai di Al-Qur'an. Dengan demikian maka tertolaklah ucapan kaum Mu'tazilah yang mengatakan kulli syai', segala sesuatu termasuk Al-Qur'an. Yang benar segala sesuatu itu Al-Quran masuk tidak? Tidak. Berarti segala sesuatu adalah makhluk ciptaan Allah kecuali Al-Quran, tangan Allah, wajah Allah, begitu. Ada sesuatu yang di luar dari kulli syai. Paham ya? Beliau mencukupkan dengan dua bantahan ini. Kemudian, seperti biasa, kebiasaan beliau yang sudah kita lihat selama sekian tahun kita baca syarah akidah wasitiyah ini, sebelum ditanya beliau sudah siap dengan jawaban. Mungkin karena pengalaman beliau, ya, ada yang bertanya seperti itu, atau mungkin beliau tahu ada ulama-ulama terdahulu yang mendapatkan pertanyaan seperti itu, atau mungkin dari pandangan beliau. Bisa saja kan? Apa? Fa in qala qailun. Apabila ada yang bertanya, al hunaka farqun kabirun baina qawlina innahu munazzalun wa qawlina innahu makhluqun. Apakah ada perbedaan antara diturunkan dan diciptakan? Ya. Barangkali akan ada yang memancing-mancing dari arah situ, membantah Al-Quran ini, menyatakan Al-Quran makhluk dari arah situ, ya, ingin menyamakan antara diciptakan dan diturunkan. Kalau sama, kan diturunkan itu kan misalnya hujan, ya kan? Apa turun batu dari atas, ya kan? Turun azab dari atas, makhluk bukan? Ya jelas makhluk diturunkan. Nah, barangkali ada yang ingin menggiring pemahaman kaum muslimin. Kan Al-Quran ini juga diturunkan dari atas ke bawah. Dari Allah ke Jibril ke Rasulullah SAW, kemudian sampai kepada manusia. Berarti diturunkan, berarti diciptakan, berarti makhluk. Beliau menjawab, na'am, ya, itu berbeda. Berbeda. Bainahuma farkun kabir. Antara diturunkan dan diciptakan itu beda jauh. Beda jauh. Jarat bisababihi al-mihnatul kubra fi asril Imam Ahmad. Dan inilah yang menjadi pangkal awal mula kenapa Imam Ahmad sampai di penjara, disiksa, ya, dalam masalah membedakan antara diturunkan dengan diciptakan. Beda. Bahwa Al-Quran diturunkan jelas sekali, tapi Al-Quran diciptakan tidak. Jangan samakan dengan air hujan tadi, dengan azab. Kan azab diturunkan, mungkin menurunkan azab, atau ketentuan takdir. Takdir jelas makhluk, takdir itu ciptaan Allah. Fa'idha kulna innahu munazzal. Katakanlah bahwa Al-Quran itu diturunkan, dan memang diturunkan. Fahadha ma ja'a bihil Quran. Ini jelas ada dalam ayat Al-Quran. Banyak sekali. Beliau mengambil contoh awal dari surat Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Ini satu ayat di antara sekian puluh ayat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan, sama dengan Injil, sama dengan Taurat, sama dengan Zabur, sama dengan Suhuf, diturunkan dari Allah ke bumi. Jelas. Kalau ada yang bertanya, apakah Al-Quran itu diturunkan? Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Wa idza qulna innahu makhluqun lazima min dzalik. Kalau ada orang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk diciptakan, maka ada konsekuensi, ada artinya. Artinya apa? Artinya ada empat. Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, konsekuensinya apa? Kalau mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, yang pertama, takdzibun lil Qur'an. Jika mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, maka yang pertama, berarti dia mendustakan Al-Quran. Berarti dia tidak percaya dengan Al-Quran. Berarti dia menolak Al-Quran. Mana dalil? As-Syura 52. Wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Lihat. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau roh dari sisi kami. Lihat, min amrina, dari sisi kami. Ya, dari perintah kami, amrnya kami. Berarti bukan amrnya Lauh Mahfud, amrnya arsy, amrnya kursi, amrnya langit, amrnya bumi, bukan, amrnya Allah. Jadi betul-betul dari sisi Allah. Kalau mengatakan Al-Quran itu makhluk, berarti ayat ini didustakan. Tentu salah satu ya. Salah satu ayat. Masih banyak ayat lain. Atau hadis tadi. A'udhu bi kalimatillahi tamati tadi. Faja'alahumullahu ta'ala muha ila rasul alaihi salatu wassalam. Allah menjadikan Al-Quran itu diwahyukan. Diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana makhluqan, seandainya Al-Qur'an itu makhluk, ma sahha ayyakuna muha, maka tidak tepat dikatakan diwahyukan. Ya, seperti hujan tadi diturunkan. Ya. Atau takdir tadi. Takdir itu kan diturunkan ciptaan Allah. Enggak ada istilah takdir itu diwahyukan dari Allah. Gitu ya. Kan sama-sama dari atas. Sebelum kejadian di jagat raya alam semesta kan sudah tercatat dulu di atas. Ya. Yeah. Sebelum peristiwa itu terjadi sudah tercatat dulu di atas. Ya. Tahun 2000 sekian di Aceh terjadi tsunami 2004 ya. Ada tsunami yang meninggal sekian ratus ribu. Si A, si B, si C, si D dan seterusnya. Sudah adakah catatan itu sebelum tahun 2000? Tentu sudah ada. Sebelum tahun 2000, bahkan sebelum diciptakannya langit dan bumi, catatan itu sudah ada? Sudah. Ya. Nah, kejadian tsunami tersebut tidak ada yang keluar dari catatan itu, meleset sedikit saja tidak ada. Tertulis di catatan Lauh Mahfud bahwa yang meninggal 900 ribu lebih 15 misalnya. Ternyata yang meninggal 900 ribu lebih 16, kelebihan satu. Mungkin kah? Enggak mungkin. Kalau catatan kita, ramalan kita, sudah geleng-geleng kepala. Sudah dianggap benar lah. Ya. Atau perkiraan saja ya, sudah terjadi perkiraan. Perkiraan saya yang meninggal 900 ribu lebih 15. Setelah dihitung ternyata lebih 16. Orang sudah geleng-geleng kepala. Betapa hebatnya. Ya, karena salah cuma satu. Allah enggak ada salah satu. Tepat persis urutannya, nama-namanya dan seterusnya. Ya. Nah, apakah dikatakan dari atas ke bawah itu diwahyukan? Jawabnya tidak. Tidak diwahyukan. Diturunkan iya, dari catatan menjadi kenyataan, kan gitu. Dari catatan tadinya cuma catatan. Yang meninggal sekian, A, B, C, D dan seterusnya. Ah, sekarang kenyataan tuh si A betul-betul meninggal, si B betul-betul meninggal. Diturunkan dari atas ke bawah. Apakah dikatakan diwahyukan? Tidak. Hanya Al-Quran yang diwahyukan karena betul-betul dari diri Allah. Betul-betul itu suara Allah. Betul-betul itu kalamullah. Berarti sekali lagi menurut beliau, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk berarti mendustakan ayat ini. Fa idza kana wahyan lazima alla yakuna makhluqan. Kalau itu wahyu tentu bukan makhluk. Mana mungkin makhluk diwahyukan? Yang diwahyukan pasti bukan makhluk. Kalau makhluk istilahnya bukan diwahyukan. Li'anna Allaha huwallazi takallama bi, karena Allah lah yang berbicara. Karena Allah lah yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu bukan ciptaan Allah, tapi bagian dari diri Allah. Bukan makhluk. Ini yang pertama. Mengatakan Al-Quran itu makhluk berarti mendustakan ayat ini. Yang kedua, kebatilan yang kedua ya, ada empat ini. Idza kulna innahu makhlukun, jika kita mengatakan, jika orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, fa innahu yalzamu ala dhalika ibtalu madlulil amr wan nahyi wal khabar wal istikhbar. Berarti membatalkan apa? Perintah Allah, larangan Allah, khabar dari Allah, tidak ada lagi. Padahal itu kan isi Al-Qur'an. Antum tahu isi Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai terakhir An-Nas, itu isinya adalah perintah. Perintah siapa? Tentu perintah Allah. Kedua, larangan. Larangan dari mana? Larangan dari Allah. Larangan Allah. Jangan berzina, jangan minum khamr, jangan berjudi. Kemudian khabar. Khabar. Bagaimana Allah menciptakan Adam? Ada apa di surga sebelum Adam diciptakan? Bagaimana setelah Adam diciptakan? Bagaimana Adam dikeluarkan dari surga ke bumi? Ini semua khabar yang sudah terjadi. Kemudian khabar yang akan terjadi. Apa yang terjadi dengan gunung-gunung itu ketika hari kiamat? Apa yang terjadi dengan orang yang sedang hamil, wanita hamil, ketika mendengar sangkakala ditiup? Bagaimana ibu-ibu yang menggendong bayi ketika terdengar sangkakala ditiup? Itu semua belum terjadi dan sudah diberitakan oleh Allah. Satu lagi, janji dan ancaman. Janji dan ancaman. Ya, yang taat aku kasih surga, yang bermaksiat aku masukkan neraka, kurang lebih begitu. Ini dari mana? Dari Allah. Semuanya dari Allah. Bagaimana dikatakan makhluk? Aneh. Sangat aneh mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Berarti perintah Allah, larangan Allah dalam Al-Quran, khabar yang Allah khabarkan dalam Al-Quran, itu sama dengan matahari, sama dengan bulan, sama dengan bintang, sama dengan gunung, sama dengan air, sama dengan batu, apa? Sama-sama makhluk. Lebih aneh lagi, ya, larangan Allah secara langsung, dan itu ucapan yang pertama kali didengar oleh Jibril. Oleh karena itu larangan Allah, perintah Allah, khabar dari Allah yang ada di Al-Quran itu mengandung apa? Mengandung mukjizat. Apanya? Lafadznya, baru lafadznya saja. Kalau sabda Nabi kan lafadznya tidak mengandung mukjizat. Sabda Nabi itu mengandung mukjizat apa? Isinya, maknanya. Adapun lafadznya tidak semuanya. Lafadz-lafadz tertentu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati ya. Ada mukjizat di situ. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah ya. Tapi la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, mengandung mukjizat lafaz ini tidak. Yang mengandung mukjizat apa? Maknanya, pengertiannya. Karena dengan memahami kalimat hadis la tusaddur rihal illa ila salasati masajid, tidak boleh dipersiapkan perjalanan safar ibadah kecuali menuju 3 masjid, maka kita bisa faham bahwa safar ke masjid-masjid di luar yang 3 ini haram. Beriktikaf, ziarah kubur dengan safar selain 3 ini haram. Ya. Nah, berarti mukjizat apa? Isinya, lafadznya tidak. Adapun Al-Quran, baru lafadznya saja sudah mengandung mukjizat. Artinya, maknanya apalagi? Ya. Kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, berarti tidak mengandung mukjizat. Sama dengan matahari, bulan, batu, air, kan tidak mengandung mukjizat. Ya. Sekarang yang ketiga. Idza qulna innal qur'ana makhluqun. Jika mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk, waqad adhafahu ila nafsihi idafata khalqin, penyandaran Al-Quran kepada Allah itu penyandaran makhluk kepada khalik, gitu. Ini hujah mereka ya. Seperti buminya Allah, ardullahi wasi'ah, buminya Allah, langitnya Allah, ars Allah, kan penyandaran makhluk ke khalik, gitu. Ah, begitu juga kalamullah, ucapan Allah, ini penyandaran makhluk ke khalik, kata mereka. Ya. Kitab Allah, Al-Qur'annya Allah, itu penyandaran makhluk ke khalik. Sama dengan bumi Allah tadi. Ini hujah mereka. Maka sahha an nutlika ala kulli kalamin minal bashar wa ghairihim annahu kalamullah. Kalau begitu boleh kita mengatakan bahwa ucapan manusia adalah kalam Allah. Nah, ini lebih batil lagi. Ya. Si fulan menggubah sebuah syair, menciptakan syair. Taruhlah banyak ulama membuat bait-bait syair. Bolehkah kita katakan bahwa itu kalamullah? Ah, boleh dengan kaidah tadi. Kan dari mana para penyair itu menemukan kalimat per kalimat itu kalau bukan dari Allah? Kan dia berpikir, apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya tuangkan dalam syair saya, dalam kalimat itu, dari mana itu kalau bukan dari Allah? Tentu dari Allah. Bolehkah kita katakan itu kalamullah? Saya kira enggak ada yang berani mengatakan seperti itu. Nah, ini semakin kuat hujah para ulama bahwa Al-Qur'anlah yang kalamullah. Selain Al-Qur'an bukan kalamullah, walaupun tentu semuanya dari Allah. Ada orang bikin cerpen dari awal sampai akhir. Sebelum dia mulai bikin cerpen, ya, apakah Allah sudah tahu bahwa isi cerpen itu seperti itu? Jawabnya, sudah. Bukan sudah tahu lagi, sudah ada catatan di sananya. Pasti kalimat per kalimat itu persis seperti yang Allah ketahui. Oh, berarti ini dari Allah, berarti boleh dong. Yeah. Sama dengan Al-Quran, ini makin sesat. Yeah. Yang kalamullah, yang ucapan Allah adalah hanya Al-Quran. Karena betul-betul diucapkan oleh Allah dan didengar oleh Jibril. Ya. Ah, jadilah seperti kaum apa? Ahlul Hulul wal Ittihad. Ada tokoh di negeri kita ini konon dibunuh, ya, karena luar biasa sesatnya kaum hulul ini, kaum ittihad ini lebih sesat dari Nasrani, lebih sesat dari Nasrani. Kaum Nasrani hanya mengatakan bahwa Allah menyatu dengan Yesus Nabi Isa. Adapun kaum hulul meyakini Allah bersatu dengan segala sesuatu, dengan segala sesuatu. Bisakah Allah menyatu dengan diri kita? Menurut mereka, bisa. Ya, menyatunya antara Tuhan dengan hambanya. Ya. Ada istilah, mereka punya istilah karena itu di tanah Jawa, istilahnya bahasa Jawa. Dan bukan berasal dari Jawa, bukan. Kalau berasal dari Jawa, saya kira beliau nggak tahu ya, Syekh Utsaimin nggak tahu ya. Ini dari sebelumnya sudah ada. Tokohnya Ibnu Arabi itu. Nah, barangkali saya Siti Jenar membaca kitab-kitab yang ditulis oleh Ibnu Arabi itu. Maka sama hasilnya, sama kesesatannya. Meyakini bahwa Allah bisa menyatu dengan apapun, dengan hambanya. Ya. Maka pada puncaknya Syekh Siti Jenar mengatakan, akulah Tuhan dan Tuhan adalah aku. Bersatu antara hamba dengan Tuhannya. Ini jelas kufur. Nah, berangkat dari situ tadi. Ya, semuanya kan dari Allah. Maka salah satu pemahaman sesat mereka terhadap makna la ilaha illallah adalah, kalau kita kaum salaf ahlus sunnah kan, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah. Itu makna la ilaha illallah. Kalau mereka, la mawjuda bihaqqin illallah. Tidak ada yang mawjud, tidak ada yang nampak, tidak ada yang berwujud di muka bumi ini, di jagat raya ini, kecuali Allah. Jadi sebetulnya kelihatannya itu gunung, padahal itu adalah Allah. Kelihatan saja itu laut, padahal itu Allah. Kelihatannya saja itu langit, padahal itu Allah. Jadi semuanya adalah Allah. Ini sesat dan menyesatkan. Apa ucapan mereka? Kullu kalamin fil wujudi kalamuhu, sawa'un alaina nathruhu wa nizamuhu. Semua ucapan itu adalah ucapan dia. Semua ucapan itu adalah ucapan dia. Tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, itu dia. Karena memang ketika saya berbicara, ketika antum berbicara, ketika si A berbicara, ketika si B berbicara, adakah yang keluar dari rencana Allah? Tentu tidak ada. Jadi seolah-olah kan Allah mengatur seluruh pembicaraan. Pembicaraan saya ini dari awal sampai akhir kan ciptaan Allah. Dari Allah. Nah itu disamakan itu. Ya. Karena itu makhluk, maka Al-Quran juga makhluk. Apa bedanya? Kan sama-sama pembicaraan Allah. Ah ini dia. Mereka lupa bahwa untuk Al-Quran ini ada kekhususan. Bahwa Allah mengucapkannya langsung dan didengar oleh Jibril. Lalu Jibril membawanya dan diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan si A, si B, si C tidak pernah diperlakukan seperti itu. Bagaimana mau disamakan antara ucapan manusia dengan Al-Qur'an? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua kan tidak ada kebatilan dalam Al-Qur'an. Adapun ucapan si A, si B, si C tentu mengandung kebatilan. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Habis sisa, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.